baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Terasa indah bila kita terbuai dalam alunan cinta. Serapat mungkin terciptakan rasa keinginan selalu memiliki. Oh, namun hilang itu semua dapat terwujud dalam satu ikatan cinta. Tak semudah seperti yang pernah terbayang, menyatukan perasaan kita. Tetaplah menjadi bintang di langit agar cinta kita kan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini agar menjadi saksi kisah kita. Datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku tak mengerti.